Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.